Setiap insan takkan berarti tanpamu Tuhan. Kasih dan sayang yang kau berikan, semua anugerah-Mu yang kuasa. Lihatlah di sana mentari pagi, kicauan burung bernyanyi merdu. Dari jendela hatimu kasih, kulihat senyummu manisku sayang. Senyummu manisku sayang.